Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di antaranya kita diberikannya kesempatan untuk istiqamah talabul ilmi, mempelajari agama yang telah Allah turunkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita mempelajari tafsir, penjelasan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Al-Qur'an yang hak, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Maka sekian keutamaan yang kita sedang lakukan. Harapan kita semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang soleh. Hadirnya kita, duduknya kita, menyimak dan konsentrasinya kita, semua yang kita curahkan semata-mata karena Allah, menjadi nilai yang berat di sisinya insyaAllah ta'ala. Pada kajian yang lalu telah kita tuntas kan surat At-Tariq. Semoga kita paham dan kita terus murajaah agar apa yang kita pelajari itu berbekas, selalu ingat manfaat ketika kita dengarkan ayat-ayat tadi, baik di dalam sholat maupun di luar salat, maka kita jadilah paham setelah kita membahasnya. Pagi ini insyaallah kita melangkah pada surat berikutnya, Al-Buruj. Nah, surat yang disebut dengan Al-Buruj.

يخطئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. نعم. سورة البروج adalah surat secara urutan dari Al-Baqarah, adalah surat yang ke-85. Terdiri dari 22 ayat sebagaimana telah kita saksikan, yang mana surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat yang diturunkan di Makkah, yang mana turunnya setelah surat Asy-Syams. Naam. Maka penamaan surat Al-Buruj terambil dari salah satu ayat yang terletak pada ayat yang pertama, was-samaa'i dzaatil buruj, sehingga dinamakanlah dengan nama tersebut. Naam. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ini, ayat yang pertama, was-samaa'i dzaatil buruj, adalah sumpah. Was-samaa'i, waw pada awal kalimat, maka berfungsi sebagai al-qasam, sumpah, dan bukanlah sebagai waw yang bermakna kata sambung, melainkan di situ Allah Jalla wa'ala bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Naam. Dan itu adalah Allah Jalla wa'ala bisa bersumpah dengan nama makhluknya sesuai yang Allah kehendaki. Sebaliknya, makhluk terlarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disampaikan pada kajian-kajian yang sebelumnya. man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka telah berbuat kekafiran atau berbuat kesyirikan. Naam. Dan Allah Jalla wa'ala melalui Rasulnya memerintahkan kepada umat ini, jika dia bersumpah, hendaklah bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis, barang siapa bersumpah, maka bersumpahlah dia dengan nama Allah. Dan jika dia tidak lakukan itu atau tidak mampu, liyasmut, maka hendaklah dia diam. Lafadznya, man kana halifan falyahlif billah. Jika dia hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Au liyasmut, atau dia diam. Berdasarkan dari riwayat tadi, diantaranya, maka terlarang bagi makhluk itu bersumpah dengan nama selain Allah. Sedangkan Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha memiliki makhluknya, berkehendak untuk bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya untuk dijadikan sumpah. Sebagaimana salah satunya pada surat ini, wassama, Allah bersumpah lagi dengan langit, demi langit. Dan tentu Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan nama makhluknya tadi, sekaligus mengandung hikmah menunjukkan kebesaran dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan. Naam. Wassama'i dhatil buruj. As-sama, langit tadi, dhatil buruj. Kata dhat, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, adalah maknanya yang mempunyai. Naam. Sebagai bentuk mu'annas dari kata za. Itu mudzakkar, bentuk lakinya. Sedangkan bentuk mu'annas, zatun. Dikarenakan sebab, menyesuaikan kepada kata benda yang datang sesudahnya dalam keadaan jamak. Maka ketika jamak, maka bentuk penyesuaiannya adalah dengan mu'annas. Sehingga bukanlah zal buruj, tapi zatil buruj. Kata al-buruj adalah kata dalam bentuk jamak. Apa bentuk tunggalnya? Bentuk tunggalnya al-burju. Naam. Jika jamaknya pakai al-buruj, maka tentunya tunggalnya juga pakai al-burju. Jika jamaknya tidak memakai al-buruj, maka tunggalnya pun selayaknya tidak memakai al. Jadilah burjun. Burj. Naam. Maka kalau begitu, apa makna al-buruj atau al-burju? Naam. Al-burju itu asalnya suatu bangunan yang tinggi. Naam. Dinamakan itu dengan al-burj, maka karena ketinggiannya, karena jelasnya. Suatu kalau tinggi menonjol itu akan tampak jelas, dari arah manapun kelihatan. Maka dinamakan al-burju. Maka bangunan-bangunan tinggi menjulang itu namanya al-burj. Nah, sebagai contoh, salah satu, kalau kalian dapati di depan Masjidil Haram ada bangunan tinggi, ya, maka itu dinamakan al-burj. Naam. Salah satunya adalah burj Zamzam. Ya. Buruj Zamzam yang kelihatan dari seluruh arah. Nah, yang dibangun oleh Raja Saudi. Nah, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah membangun itu. Nah, maka bangunan semacam itu dikatakan Al-Burj. Nah, itu asal kata dari Al-Buruj. Maka sesungguhnya apa yang dimaksud pada ayat ini? Al-Buruj. Al-Buruj adalah gugusan bintang. Nah, adalah gugusan bintang. Walaupun di sana ada beberapa pendapat yang lain. Apa saja pendapat itu? Di antaranya ada yang menyebutkan An-Nujum. Yang menafsirkan Al-Buruj, yaitu dengan makna An-Nujum, bintang-bintang. Ada pula yang menafsirkan lain lagi, yakni Qusurun Fis-Sama, bangunan tinggi yang ada di langit. Ada juga yang menafsirkan Zat Al-Manazil, yang memiliki tingkatan-tingkatan, atau tadi disebutkan gugusan. Nah, gugusan besar dari bintang-bintang yang ada. Maka perlu kita ketahui apa yang disebutkan oleh ahli ilmu falak, bahwa gugusan bintang itu ada 12 jumlahnya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, ahli falak menyatakan ada 12 gugusan yang terkumpul pada perkataan seorang penyair. Dibawakan dalil perkataan penyair dalam suatu bait syairnya. Apa yang disebutkan di sana? Hamlun fasaurun fajauza'u fasa fasartan fa'asad sumbulatun mizanun fa'akrabun qawsun fajadi wakada dalwun wadi akhiruha al-hitanu. Gugusan yang pertama adalah hamlun. Hamlun itu artinya yang membawa. Maksudnya di sini adalah yang membawa air. Nah, yang membawa air. Atau dalam bahasa apa namanya? Bahasa umumnya Aquarius. Iya. Naam. Kemudian yang kedua Saurun. Naam. Saur adalah sapi. Atau dalam bahasa umumnya dikatakan Aries. Iya. Nah, yang ketiga adalah sartan atau jauza sebelumnya. Yang ketiga adalah jauza. Jauza adalah si kembar, atau disebut dengan apa? Gemini. Iya. Nah, yang keempat sartan. Sartan yakni bahasa umumnya kanker, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asad. Asad yakni singa. Leo. Iya. Kemudian sumbulah. Sumbulah yakni timbangan. Nah, libra. Nah, atau mizan. Sebelumnya adalah sumbulah adalah tangkal padi atau tangkai padi atau yang disebut dengan virgo. Kemudian mizan itulah yang disebut dengan libra. Akrab yakni kalajengking atau scorpio. Kemudian kaus yakni busur yakni sagittarius. Kemudian wakadha dalwun. Nah, kambing yakni Capricornus, dan kemudian yang terakhir Al-Hitan yakni Pisces, maksudnya adalah ikan. Nah, demikian disebutkan dalam suatu bait syair. Hamlun fatawrun fajauza'u fasartan fa'asad sumbulatun mizanun fa'akrabun qawsun fajadi wakadha dalwun wadi akhiruha al-hitanu. Nah, maka dari 12 itu, 12 bintang tadi terbagilah menjadi 3. Yang pertama adalah, 3 yang pertama adalah musim semi. Kemudian yang ketiga, kedua adalah musim panas. 3 yang berikutnya adalah musim gugur. 3 yang terakhir adalah musim dingin. Was-samaa'i dzaatil buruj. Naam. Kata al-buruj juga kita dapati di ayat lain surat An-Nisa. Tepatnya ayat ke-78. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Seandainya kalian itu berada di buruj, di bangunan yang tertinggi sekalipun, nah, maka pasti mati jika sudah ditentukan pada kalian akan menemuinya. Nah, kita lihat ayat ke-78 secara sempurnanya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Buruj musyayyadah, yang kokoh. Nah, kalau sudah ajal maka pasti akan menemui kalian, yang tidak bisa diajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka ditimpa kebaikan maka mereka katakan ini datang dari sisi Allah. Masih benar ucapan atau penilaian seperti itu, dan memang demikian. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi sebaliknya mereka terjerumus kepada kesalahan, jika ditimpa suatu kejelekan, bencana, mereka bilang ini datang dari sisimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan atau menganggap kesialan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul kullun min indillah. Nabi diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab mereka, semuanya itu datang dari sisi Allah. Nah, tidak kemudian yang baik ditimpa kebaikan datang dari sisi Allah, ketika datang kejelekan bukan dari sisinya. Tidaklah demikian. Maka katakan kullun min indillah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa mereka orang-orang munafik tadi, kaum yang tidak, hampir-hampir tidaklah mau memahami terhadap pembicaraan itu sedikit pun. Nah, itulah kata Al-Buruj pada ayat tersebut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langitnya, demi langit milik Allah jalla wa'ala, yang mana langit itu zatil buruj, memiliki gugusan bintang-bintang yang ada. Allah ingin menunjukkan betapa besarnya ciptaannya langit. Nah, yang kemudian dihiasi dengan adanya al-buruj, gugusan bintang-bintang tadi. Kemudian ayat yang kedua, sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Was-sama'i dzatil buruj, kata beliau, ay dzatil manazil. Dzatil manazil, yang memiliki atau yang mempunyai al-manazil, al-mustamilah, gugusan bintang, ala manazil syamsi wal qamar. Nah, ala manazil syamsi wal qamar, gugusan yang mencakup kedudukan matahari dan demikian pula bulan. Wal kawakib al muntazimah fi sayriha, dan kemudian bintang-bintang yang muntazimah, yang teratur, fi sayriha, dalam perjalanannya, maksudnya dalam peredarannya yang sangat sempurna. Ya, ala akmali tartibin wa nidhamin, yang sangat sempurna. Dallan atau dallun ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi. Kalau kita ternyata sudah membuktikan itu semua, ya, langit yang telah memiliki gugusan tadi, bintang yang berjalan sesuai dengan peredarannya secara teratur, tidak meleset sedikit pun, dan kita bisa bayangkan kalau sampai meleset sedikit pun, berubah sedikit saja aturannya, maka akan berbenturan dan hancurlah langit dan sekitarnya. Tapi Allah Jalla wa'ala dengan maha sempurnanya menciptakan makhluknya tadi dengan kesempurnaan, keberaturan. Yang itu semua kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dalun ala kamali qudratillah, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatih, dan sekaligus menunjukkan tentang rahmatnya Allah. Nah, maha luasnya ilmunya Allah, wa sa'ati ilmihi wa hikmati, dan luasnya ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan Allah jalla wa'ala bersumpah dengannya, untuk kita bisa memahami mengapa Allah bersumpah dengan itu, untuk menghantarkan agar kita paham bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu adalah begitu teraturnya, begitu sempurnanya. Maka kalau makhluknya keadaannya seperti itu, apalagi penciptanya yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan ketika kita baca, kita terlewatkan dengan ayat itu, ingat dengan penafsiran tersebut. Yang kedua, wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud, Allah Jalla wa'ala masih bersumpah lagi. Dibuktikan dengan huruf waw di awal ayat itu. Wal yaumi. Waw dengan al yaum. Al yaum maknanya adalah hari. Sedangkan waw di situ adalah bukan waw untuk huruf sambung, tetapi adalah waw al qasam. Naam, waw sebagai sumpah. Dan demi hari. Al-maw'ud. Al-maw'ud secara makna adalah yang dijanjikan. Al-maw'ud adalah hari yang dijanjikan. Maksud dari hari yang dijanjikan, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa huwa yaumul qiyamah. Yakni hari kiamat. Alladhi wa'adallahu al-khalqa. Yang Allah telah janjikan itu kepada makhluknya. An yajma'ahum fihi. Untuk mengumpulkan mereka. Allah sudah berjanji akan mengumpulkan makhluknya nanti. Kapan itu? Di yaumil qiyamah. Di yaumil maw'ud. Wa yadummu fihi awaluhum wa akhiruhum. Dan Allah akan yadummu. Allah akan menghimpun. Kumpulkan pada hari itu. Awaluhum wa akhiruhum. Baik manusia yang pertamanya, yang dahulu, sampai manusia yang terakhir sekalipun. Naam. Wa qasiyahum wa daniyahum. Makhluk yang terjauh sekalipun maupun yang paling dekat, Allah Jalla wa Ala akan kumpulkan. Fil yaumil maw'ud. Alladhi la yumkinu an yataghayyar. Yang mana tidak akan mungkin untuk berubah. Keadaan itu atau hari itu pasti akan terjadi dan pasti kita akan menemuinya. La yataghayyar, tidak bisa berubah. Wa la yukhlifullahu al-mi'ad. Dan Allah Jalla wa'ala itu tidak mengingkari al-mi'ad. Janjinya. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah sama sekali tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Naam. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wu'ida ahlus sama' wa ahlul ardi an yajtami'u fihi. Bahwa telah dijanjikan kepada penduduk langit dan juga kepada penduduk bumi, mereka akan dikumpulkan hari tersebut. Nah, demikian kata beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan dengan sumpah berikutnya, wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin. Itu bukan satu kata, tetapi waw sendiri kemudian syahid. Syahid arti asalnya adalah yang menyaksikan. Mashhud wa mashhud. Mashhud artinya yang disaksikan. Sehingga Allah bersumpah pada ayat yang ketiga ini, wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan demi pula yang disaksikan. Maka para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna syahid dan tentang makna masyhud. Kita awali dengan makna asy-syahid. Syahid demi kata Allah yang menyaksikan, maksudnya adalah yaumul jum'ah. Ada sebagian salaf yang menafsirkan hari itu adalah hari Jum'ah. Ada pula yang menafsirkan syahid adalah seluruh hari dan seluruh malam. Maka setiap hari dan setiap malam tadi sebagai syahid didasarkan dengan hadis yang menyebutkan laisa min yaumin ya'ti 'alal 'abdi illa yunada fihi. Tidak ada dari suatu hari yang datang kepada hamba kecuali akan dipanggil dia. Ya bena Adam, ana khalqun jadid. Wahai anak cucu Adam, aku adalah ciptaan yang baru. Wa ana fima ta'mal alaika syahidun. Dan aku sebagai saksi, aku menyaksikan terhadap apa yang kamu perbuat. 6. Fa'mal fiyya khaira. Maka beramallah di hariku ini dengan amalan yang baik. Ashhadu laka bihi ghada. Aku akan menjadi saksi bagimu esok. 6. Fa inni law qad madaitu lam tarani abada. Maka sesungguhnya seandainya engkau telah lalui, maka engkau tidaklah lihat aku selamanya. Karena sudah berganti hari, tidak mungkin bisa berulang kembali. Ya, mungkin berulang lagi di hari yang sama, tapi di waktu yang sudah berbeda. Tanggal yang sudah berbeda, tahun yang sudah berbeda. Maka kalau engkau sudah lalui, maka tidak akan lihat, tidak bisa melihat aku lagi selamanya. Maka hendaklah kamu beramal di hariku ini dengan kebaikan. Wa yaqulul lail mithla dzalik. Maka malam pun berkata seperti itu juga. 6. Penafsiran yang ketiga, syahid adalah yaumul adha. Hari raya Idul Adha. Ada pula yang menyebutkan syahid adalah hari tarwiyah. Adalah tanggal 8 Zulhijjah. Riwayat lain lagi pula, syahid adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Sedangkan makna masyhud adalah hari yang disaksikan, berbeda pula pendapat dari kalangan ahlu ta'wil, yakni ahlu tafsir, para ulama tafsir, yakni yaumu Arafah, adalah hari Arafah. Ada yang menyatakan pula masyhud adalah hari An-Nahr. Hari An-Nahr, yakni hari Idul Adha, 10 Zulhijjah. Ada pula yang menyebutkan masyhud adalah Yaumul Qiyamah. Adalah hari Yaumul Qiyamah. Berdasar dari itu semua, Al-Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tentang kata syahid, ada yang menyatakan syahid di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti surat An-Nisa ayat ke-79. Wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min hasanatin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang menimpamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari sisi Allah. Dan apa saja yang menimpamu dari kejelekan, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Maka kata Allah, kami telah utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah itu sebagai saksi. Maka berdasarkan dari ayat ini, Allah Jalla wa'ala sebagai syahid. Ada pula yang menyebutkan kata beliau, syahid adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didasarkan dengan surat An-Nisa juga, tepatnya ayat ke-41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana, kata Allah, tatkala kami datangkan pada setiap umat itu syahid, seorang saksi, yakni seorang rasul. وَجِئْنَا بِكَ, dan kami datangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula, kepada mereka syahida, sebagai saksi. Nah, untuk ditunjukkannya perbuatan dari umatnya. Maka Rasulullah sallallahu ketika dibacakan ayat ini, beliau menangis. Demikian disebutkan dalam satu riwayat yang saya ingat, insyaallah mudah-mudahan tidak salah. Nah, karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperbuat dari umatnya, jika mereka ternyata tidaklah sesuai, tidaklah mau dengan ajakan al-haq. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pula sebagai syahid. Demikian pula surat Al-Ahzab ayat ke-45. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi, sungguh kami telah utus engkau, kata Allah, sebagai syahid, sebagai saksi, mubasyira, penyampai kabar gembira, nadhira, sebagai penyampai kabar peringatan. Maka ditulis dari apa yang disebutkan tadi, pendalilan-pendalilan, untuk kemudian kita bisa murajaah nantinya di rumah, untuk membuktikan apa yang telah disebutkan. Alhasil itu yang ditambahkan tentang penafsiran asyahid wa syahidin wa masyhud. Ada pula yang menyebutkan, beliau masih melanjutkan, yakni al-anbiya, para nabi itu juga menjadi saksi terhadap umat-umatnya, sebagaimana ayat tadi sudah kita sebutkan. Ada pula yang menyebutnya Nabi Adam alaihissalam. Ada pula yang menyebutnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihimassalatu wassalam. Ada pula yang menyebutnya al-insan, manusia, juga sebagai saksi. Ada pula yang menyebutnya a'ba'uhu anggota badannya juga menjadi saksi. Ada pula yang menyebutkan hadhil ummah, umat ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai penafsiran yang telah disebutkan para a'immah. Naam. Kita lihat kesimpulannya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, para ulama tafsir menyebutkan beberapa pendapat tentangnya. Kesimpulannya, bahwa Allah bersumpah dengan semua yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini kesimpulan intinya. Kemudian beliau melanjutkan, para saksi itu banyak. Banyak apa tidak? Tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya kata beliau, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian penafsiran tadi telah kita buktikan beliau sebagai saksi atas kita sebagai umatnya. Di antaranya pula umat ini menjadi para saksi atas manusia. Kemudian kata beliau, anggota badan manusia pada hari kiamat akan menjadi saksi apa yang dia perbuat berupa kebaikan dan kejelekan. Ada pula yang menafsirkan malaikat. Nah, di antara malaikat ada yang mereka bersaksi di hari kiamat. Maka kesimpulannya, semua bersaksi dengan hak, dengan benar. Itulah penafsiran syahid wa syahidin, demi yang menyaksikan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin masih melanjutkan penafsiran berikutnya, masyhud, yang disaksikan. Kata beliau, yang disaksikan adalah sesuatu yang disaksikan, maksudnya hari kiamat. Dan apa yang ditampakkan padanya kengerian yang dahsyat. Naam, bagaimana tidak ngeri dan dahsyat, dihancurkannya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti itu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat ke-103. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Ya. Di akhir kata kita dapati kata masyhud. Semakin memperjelas menafsirkan pada surat Al-Buruj ayat ketiga tadi. Kata Allah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Wa dzalika yaumun masyhud, itulah suatu hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Hari yang masyhud, hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa syamula hadza, kata beliau, maka ini semua mencakup, baik kata syahid ataupun masyhud, mencakup kullu man ittasafa bihadzal wasfi, setiap yang disifatkan dengan sifat ini. Sehingga maksud ayat ini adalah mubsirun wa mubsarun wa hadirun wa mahdurun wa ra'un wa mar'iyun Naam. Demi yang melihat dan demi yang dilihat. Demi yang hadir dan demi yang dihadiri. Demi yang memandang dan demi yang dipandang. Naam. Wal muqsam alaihi ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahirah. Sedangkan al-muqsam alaihi yang dituju dengan sumpah adalah perkara-perkara yang dikandung oleh sumpah tersebut, yakni ayat-ayat Allah yang sangat jelas, wa hukmuhu adh-dhahirah, hikmahnya yang nyata, wa rahmatuhu al-wasi'ah, dan rahmatnya yang maha luas. Naam. Waqila, tetapi ada dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa al-muqsam alaihi yang ditujukan pada sumpah tadi kaitannya dengan ayat berikutnya, yakni maksudnya adalah ayat keempat. Itu kaitannya yang disumpahi menurut pendapat dari sebagian para ulama. Maka dengan telah kita selesaikan penafsiran ayat yang ketiga, melangkah berikutnya pada ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Ini yang disumpahi oleh Allah. Mengapa sampai disumpahi? Kita akan tahu insyaAllah setelah ini. Kita lihat dulu bagaimana penafsirannya. Qutila. Qutila artinya dibunuh. Letter lock-nya demikian. Bentuk kata pasif dari kata qatala. Qatala membunuh, qutila dibunuh. Maksudnya dibunuh di sini adalah dibinasakan. Dilaknat. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, qutila ashabul ukhdud, hadza du'aun 'alaihim bil halak. Ini merupakan doa kejelekan dengan kebinasaan. Perhatikan apa yang disebutkan beliau, du'aun 'alaihim. Setelah kata doa ada kata 'ala. Itu artinya doa kejelekan. Kalau kata doa disambung dengan 'ala, maka doa kejelekan. Tapi kalau kata doa setelahnya fi, maka doa kebaikan. Nah, maka di situ beliau gunakan ala berarti doa kejelekan. Doa kejelekan, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, siapa mereka? Adalah orang yang menggali lubang tanah. Nah, mereka membuat parit. Ukhdud artinya parit-parit. Ashab jamaknya sahib, pelakunya. Ashabul ukhdud, para pelaku al-ukhdud yang membuat parit. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka ashabul ukhdud adalah orang kafir yang membakar orang-orang yang beriman. Membakar dengan api. Disebutkan dalam kisahnya, mereka itu berada di negeri Syam. Sebagian riwayat menyebutkan mereka itu di Yaman. Maka maksudnya ashabul ukhdud sekali lagi adalah orang kafir yang berusaha agar orang beriman tadi murtad dari agamanya. tetapi mereka tidak mampu melakukannya, memaksa orang-orang beriman untuk murtad dari agama Allah, untuk mengikuti Muhammad SAW, maka mereka menggali parit dalam bentuk lubang yang panjang di tanah seperti sungai. Setelah itu mereka kumpulkan kayu bakar yang banyak, dan dengannya mereka bakar orang-orang yang beriman. Nah, maka sungguh bengis kejinya perbuatan kufar melakukan pembunuhan yang sadis kepada orang-orang yang beriman ketika mereka sudah tidak mampu lagi dipaksa untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan mereka ashabul ukhdud. Siapa membinasakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan sumpah-sumpah yang datang sebelumnya. Wal yaumil mau'ud, di hari yang dijanjikan, di yaumil qiyamah. Nantikanlah pembalasan mereka nanti di yaumil qiyamah. Wa syahidin wa masyhud, demi hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan tadi. Qutila ashabul ukhdud, sungguh binasalah pelaku al-ukhdud. Naam. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, الأخدود الحفر التي تحفر في الأرض. الحفر لبان yang dilubangi tanah itu. وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين, dan mereka أصحاب الأخدود adalah kauman kafirin, adalah kaum yang kafir. Waladaihim kaumun mu'minun, dan di hadapan mereka, di sisi mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, farawaduhum liddukhul fi dinihim. Farawaduhum, mereka berusaha membujuk orang-orang yang beriman. Orang kafir tadi berusaha membujuk orang yang beriman. Liddukhul fi dinihim, untuk masuk ke dalam agama mereka. Wa'araduhum alaiha. Nah, tetapi berusaha menawarkan kepada mereka, kepada kaum mukminin. Nah, faman istajaba lahum atlaquh, maka siapa yang mau menerimanya maka akan mereka bebaskan. Waman istamarra 'alal iman, sedangkan yang mereka istiqamah di atas iman, qadzafuhu finnar, mereka lemparkan ke dalam api. Nah, mereka membujuk, merayu, menawarkan, mempromosikan agama mereka yang targetnya supaya orang beriman tadi kembali murtad. Nah, jika berhasil mereka berikan apa jaminannya, dibebaskan, sedangkan jika tidak maka mereka akan siksa dengan an-nar, dengan api. Wa hadza fi ghayatil muharabah lillah, dan ini merupakan gayah puncak al-muharabah lillah, peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa li hizbihi al-mu'minin, dan bentuk pula peperangan terhadap kelompoknya Allah, yakni orang-orang yang beriman. Wa li hadza la'anahum Allah, maka oleh karena ini Allah melaknati mereka. Wa ahlakahum, Allah binasakan mereka. Wa tawa'adahum, dan Allah ancam mereka. Faqala, maka Allah sebutkan firman-Nya, qutila ashabil ashabul ukhdud. Berikutnya ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud. An-nar yaitu api, mensifatkan terhadap ukhdud, ya, bahwa pari tadi adanya api yang dinyalakan, zatil waqud, yang mempunyai atau memiliki bara api yang panas. An-nari zatil waqud, api yang dinyalakan dengan kayu bakar. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni memiliki kayu bakar yang banyak yang menyala-nyala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ثم فسر الأخدود, kemudian Allah menafsirkan tentang al-ukhdud biqaulih, dengan firman-Nya, salah satunya pada ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud, yang berlanjut ayat ke-6 dan ke-7, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika api yang berkobar demikian panasnya di pari tadi, nam idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka dalam keadaan duduk di sekitarnya, orang-orang kafir tadi duduk di sekitarnya menyaksikan keadaan orang-orang yang beriman disiksa dengan api tadi, seakan-akan tidak ada sedikit pun masalah buat mereka, suatu hal yang biasa. Nam demikian kekejaman yang mereka lakukan, orang beriman dibakar, idhum alaiha qu'ud, qu'ud artinya duduk, mereka dalam keadaan duduk menyaksikan kejadian itu. Nam maka kata Syekh Abdurrahman, wa hadha min a'zam ma yakunu min at-tajabbur wa qasawatil qalbi, ini sungguh merupakan kekejaman dan qasawatil qalb, kekakuan hati yang paling hebat. Kenapa demikian? Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa mu'anadatiha wa muharabati ahliha wa ta'dzibihim bihadzal adzab. Kenapa dikatakan pada puncak kekejaman? Karena menggabungkan antara kekufuran, ingkarnya mereka dengan ayat Allah, wa mu'anadatiha, bentuk penentangan mereka terhadap ayat Allah, wa muharabati ahliha, sekaligus memerangi pengikutnya, yakni orang-orang yang beriman, wa ta'dzibihim, menyiksa mereka. Jadi dikumpulkan dua bentuk perkara yang dahsyat tadi dari perbuatan mereka. Jama'u bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha wa muharabati ahliha wa ta'dzibihim. Antum berikan tanda di situ. Setelah kata jama'u, antum berikan tanda bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha, kemudian berlanjut wa muharabati ahliha wa ta'dzibihim. Mereka mengumpulkan dua kekejaman sekaligus. Kekejaman yang pertama ingkar terhadap ayat Allah dan menentangnya. Dan sekaligus tidak cukup itu, yang kedua adalah memerangi pelakunya atau pengikutnya dengan siksaan. Alladzi tanfatir minhul qulub. Nah, yang mana siksaan yang dapat menghancurkan jantung hati mereka, jantung hati manusia yang sehat ketika menyaksikan kejadian, suatu kejadian yang seperti ini tidak akan mungkin bisa terima, mesti akan berontak. Nah, tidak terima hati yang sehat. Wa huduruhum iyyahum inda ilqaihim fiha. Ditambah lagi kehadiran mereka ketika melempar orang-orang beriman ke dalam api, begitu teganya, tidak akan mungkin hati yang sehat akan membenarkan perbuatan itu. Demikian maksud kata beliau rahimahullah. Walhal annahum ma naqamu minal mu'minin illa qatlatin yamdahuna 'alayha. Padahal mereka membantai kaum mukminin tidak lain hanya karena satu masalah yang menyebabkan orang beriman itu dipuji, dan itulah kunci kebahagiaan mereka. Dikarenakan orang beriman itu istiqamah, kokoh di atas pendiriannya, keimanannya, sehingga tidak bergeser sedikit pun akidahnya, keimanannya tadi, untuk kembali kepada kekufuran. Nah, akidah, keimanan lebih mereka kedepankan, perjuangkan dibandingkan dari sedikit pun bergeser kepada kekufuran, walaupun mereka haruslah menerima resiko yang harus dihadapi. Nah, maka ayat yang ke 6 tadi telah disebutkan, idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka duduk di sekitarnya. Nah, ini adalah bentuk kebengisan di mana mereka melihat manusia dilalap api sementara dia duduk di atas dipannya dengan gembira tanpa peduli. Maka ayat yang ketujuh Allah sebutkan, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, waw dengan hum, waw di situ bukanlah waw qasam lagi tetapi sambung. Hum adalah mereka, dan atau sedangkan mereka itu, ala ma yaf'alun, terhadap apa yang mereka perbuat itu, bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, syuhudun, menyaksikan. Yakni mereka al-kuffar tadi menyaksikan apa yang mereka perbuat sendiri terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bukan dilemparkan begitu saja kemudian mereka tinggal, tapi mereka lemparkan, dilihat langsung, ditunggui dengan duduk santai tanpa ada beban sedikit pun. Nah, maka Allah katakan tadi, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka hadir dan tidak sembunyi dari mereka apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan ancaman ini, bahkan mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dengan Allah Subhanahu wa taala. Binasakan mereka, laknati mereka, dan jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas? Diberikan tanda kita sudah sampai pada ayat yang ke-7. Nah, kita baca sekali lagi ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. dengan setelah kita bahasnya itu sambil dibaca, sambil antum berusaha untuk mengetahui maknanya. Naam. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود نعم. Semoga Allah binasakan terhadap orang kufar yang mengganggu, menyiksa orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah, apa yang Allah sebut pada surat ini. Maka itu kejadian yang sudah berlalu dan terus upaya kufar untuk memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala tentunya itu masih memungkinkan ada. Maka kita terikat dengan surat yang telah kita bahas pada kesempatan di saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menjaga kita, menyelamatkan orang-orang yang beriman yang istiqamah di atas al-haq sampai mereka mengakhiri dunia ini dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.